وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Ithaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaqi wal Adab min Bulughil Maram karya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala wa ru'ahu. Kita masuk pada hadis yang ke-16. Yaitu min wasaya An-Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As. Dari Amr bin Shu'aib, kemudian dari bapaknya, yaitu dari Su'aib. Anjadihi, dari kakeknya, bukan kakeknya Amr, namun kakeknya Su'aib. Dan kakeknya Su'aib adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As, sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, silakan makan, silakan minum, walbas, silakan berpakaian, watasaddaq, dan silakan bersedekah, namun tidak boros dan sombong. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Catatan kaki diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud atau Yalisi. Wa 'allaqa al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dalam sahihnya bi sighatil jazmi, dengan menggunakan redaksi yang tegas. Di awal Kitabul Libas. Dan hadis yang muallaq, hadis muallaq atau tanpa sanad di Sahih Bukhari itu ada dua macam. Ada yang menggunakan sighah al-jazm, redaksi yang tegas. Maka jika menggunakan redaksi yang tegas, maknanya hadis tersebut sahih menurut Al-Bukhari. Sahih menurut Al-Bukhari pribadi, meskipun beliau nilai itu tidak masuk kriteria untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Nah, namun jika dengan menggunakan sighah tamrid, ini kalimat yang tidak tegas diriwayatkan ya, dari Umar atau kalimat semacam itu, maka artinya tidak ada jaminan sahih dari Al-Bukhari. Artinya bisa jadi dhaif. Al-Albani mengatakan di Mukhtasar Sahih Bukhari, dan hadis ini dijadikan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan Al-Haris Ibn Abi Usamah di musnad keduanya. Juga Ibn Abi Dunya di Kitab Syukur, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, marfu'an wa sanaduhu hasan. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagiannya. Penjelasannya, alaq al-Bukhari artinya Bukhari menyebutkan hadis ini tanpa sanad. Hadihi, inilah al-mu'alaqat, hadis-hadis mu'alaq yang ada di Bukhari. Dan hadis mu'alaq yang ada di Bukhari itu bukan sahih Bukhari. Kenapa? Karena sahih Bukhari adalah yang sebagaimana hadis-hadis yang sebagaimana judul lengkap sahih Bukhari, al-jami', as-sahih, al-musnad, al-mukhtasar. Maka yang namanya sesuatu yang ada di kitab Sahih Bukhari itu belum tentu Sahih Bukhari. apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari itu belum tentu tergolong dan mendapatkan label Rawahul Bukhari. Ya, mendapatkan label Rawahul Bukhari, Akhrajahul Bukhari, yang sesuai dengan namanya. Ya, nama saya Bukhari Al-Jami As-Sahih. Ya, maka beliau jamin sahih. Ya, seperti apa yang beliau jamin sahih? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad. Musnad artinya musnad artinya marfu' muttasil. Marfu' muttasil, maka yang bisa disebut dengan sebutan akhrajahul Bukhari itu hanya yang musnad. Marfu' muttasil, marfu' dinisbatkan kepada Nabi, muttasil sanadnya disebutkan utuh oleh Al-Bukhari. Kalau sanadnya tidak disebutkan utuh karena mu'allaq, cuma langsung tiba-tiba disebutkan nama sahabat, qala Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla bla bla, maka itu ada dalam Sahih Bukhari namun dia bukan Sahih Bukhari. Ada dalam kitab Sahih Bukhari namun bukan Sahih Bukhari. Wal hadis hadza yaqulu fi sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kul wasab dan seterusnya. Hadza fihi, isi hadis ini perintah pada seorang hendaklah makan apa yang Allah berikan padanya, minum apa yang Allah berikan padanya berupa berbagai macam minuman yang mubah, memakai yang Allah berikan padanya berupa pakaian zina, pakaian yang memperindah fisik badan, watajammul, menebabkan indahnya fisik. Fal asal, maka hukum asal hal-hal ini adalah mubah, walillahil hamdu, karena Allah memubahkan untuk kita yang enak-enak dan mengharamkan untuk kita al-khaba'is, yang jelek-jelek. Maka hendaknya seorang itu makan mata yang saralahu, apa yang memungkinkan, artinya tidak memaksakan diri, min anwa'i ta'am, berupa berbagai macam makanan, meskipun makanan tersebut adalah makanan yang jayid, makanan yang enak, maka Allah memubahkan hal itu. Maka tidaklah mengapa seorang makan makan yang enak atau makan makanan yang pertengahan, yang penting memakan apa yang mudah baginya. Demikian juga dan minum juga seperti itu, minuman yang enak, yang lezat, berupa air yang segar ataupun asair, jus yang tayyibah, yang enak, yaitu usahul fawakih, jus buah-buahan, atau kemudian al-khal, cuka, ataukah nabid, asalkan belum sampai derajat memabukkan. Nabid adalah minuman rendaman kurma, yang ini pada awalnya tidak memabukkan, namun jika beberapa hari maka dia akan memabukkan. Kulahara, ini semua adalah minuman yang mubah, maka adalah dia minum apa yang mudah baginya meskipun lezat, dan memakan yang mudah baginya meskipun lezat. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian Rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, makanlah yang tayyib, yang enak-enak, yang Allah halalkan, dan kerjakanlah amal saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman sebagaimana perintah yang ditujukan kepada Rasul. Maka Rasul itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diperintah tentu tidak layak untuk disembah-sembah. Ya, karena yang diperintah adalah berarti dia hamba yang tidak boleh yang tidak selayaknya disembah-sembah. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika para rasul al-mursalin itu terikat dengan perintah Allah, maka lebih-lebih lagi manusia yang levelnya di bawahnya. Oleh karena itu meyakini adanya manusia yang telah sampai derajat kesalehan tertentu sehingga bebas dari beban syariat adalah kufrun mukhrijun anil millah. Adalah keyakinan yang membatalkan keislaman. Karena dalam bahasa Jawa berarti dia yakini ada seorang yang mengungguli Nabi, lebih unggul daripada para Nabi dan Rasul. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makalah yang thayyib yang kami berikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Dua ayat ini jika kita sejajarkan, setelah itu kita baca dengan menggunakan kalimat innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, maka kita akan berkesimpulan bahasanya hakikat syukur adalah amal saleh. Hakikat syukur adalah amal saleh. Ya, karena Nabi katakan perintah untuk mukmin sama dengan perintah untuk rasul. Perintah untuk rasul kulu minat thayyibat, ini sama dengan kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihah, ini sama dengan washkuru lillah. Ya, sehingga jika dua ayat ini disejajarkan, kemudian kita baca dengan innallaha amaral mu'minin bima amaral bihil mursalin, kita bisa simpulkan bahasanya hakikatus syukri adalah al-amalus salih. Hakikat syukur adalah melakukan amal salih. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Maka seorang muslim tidak makan yang thayyibat, yang thayyib, mustaladzat, yang lezat, minum-minuman yang enak dan lezat, akan tapi tidak boleh boros. Apa itu boros? Aziyata anil haddil kafi, lebih dari batas cukup. Maka minum cukup satu gelas, ya, pesennya dua gelas, yang satu tidak terminum. Nah, ini namanya saraf. Apa beda nanti kemudian di paragraf terakhir akan kita baca apa bedanya dengan tabdzir. Walam makhilah, tidak pula sombong. Makhilah artinya al-kibar. Maka Nabi katakan kul wasraf wal bas wa tasaddaq, artinya bersedekahlah kepada manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa boros dan sombong. Dan boros adalah seorang itu lebih dalam makan dan minum. Asarab adalah lebih yang banyak dari hal-hal yang mubah. Maka sarab atau israf artinya ya, lebih dari kebutuhan yang itu mubah. Makanan mubah, minuman mubah, pakaian mubah, lebih dari kebutuhan, nah itu namanya saraf atau israf. Sedangkan tabdzir definisinya adalah al-infaq fi ghairi ta'ah, membelanjakan harta tidak untuk ketaatan, meskipun cuma nilai yang kecil, meskipun cuma satu dirham, meskipun itu cuma 500 perak. Manakala itu dibelanjakan tidak dalam taat, maka dia adalah tabdzir. Maka kalau mubadzir itu atau tabdzir itu keluar duit untuk maksiat, meskipun cuma 1000 perak untuk beli silet untuk ngerok jenggot, maka itu namanya tabdzir. Namanya tabdzir, bukan israf. Ya, kalau israf jadi perutnya cuma muat satu kota, tapi ngambil dua kota, akhirnya dua kota makanan, akhirnya tidak kemakan. Maka idza anfaqa syai'an, jika seorang itu membelanjakan hartanya dalam maksiat, itu namanya tabdzir. Itulah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan lakukan tabdzir, karena orang yang melakukan tabdzir itu saudara setan. Kemudian kita masuk bab yang kedua dari Kitabul Jami', bab bir wasilah. Yang dimaksud dengan bir, baknya dikasrah adalah al-khair, sedangkan al-bar Taknya di fathah artinya adalah orang yang atau orang atau zat yang banyak berbuat baik, banyak baiknya, dan al-bar salah satu nama Allah. Qala ta'ala innakunna min qablu nad'u innahu wal barur rahim. Innasanya dia Allah al-barur rahim. Dan yang dimaksud di sini adalah bacanya adalah al-bir dengan kasrah, yaitu hal-hal yang baik. Dan albir adalah kebaikan dari ism. Ism artinya adalah kejelekan dan hal-hal yang jelek. Adapun bir maka dia hal-hal yang baik dan berbagai macam kebaikan. Sila satnya di kasrah maksudnya adalah silatul arham, dan dia adalah kebalikan dari qati'ah, memutus hubungan kerabat. Di antara keutamaan silaturahim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan baginya, dilapangkan untuknya fi rizki-rizkinya, dan ditunda baginya fi athari ajalnya, maka adalah dia menyambung hubungan baik dengan kerabatnya. Akhrajahu al-Bukhari penjelasannya. Man ahaba artinya rahiba ingin. Ayu besatalah fi rizki wayu ansha'alahu fi ajalihi atau fi atharihi falyasil rahimah. Maka di sini menunjukkan bahasanya lapangnya rizki, yaitu banyaknya rizki, lapangan yang rizki itu punya sebab. Sebabnya adalah silaturahim. Maka siapa yang menyambung rahimnya, maka Allah akan lapangkan rizkinya dan Allah akan berkahi baginya dalam rizkinya. Yang dimaksud dengan rahim, yang dimaksud dengan rahim adalah al-qarabah. Wahum dan mereka adalah semua orang yang menyatukanmu dengan mereka, qarabatun kekerabatan dari jalur ibu. Contohnya akhwal dan khalat, saudaranya, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu. Kemudian ajdad, wajadad, kakek dan nenek dari jalur ibu. Atau dari jalur bapak, semacam a'mam wal ammah. Semacam a'mam wal ammah, yaitu saudaranya bapak, atau saudara laki-lakinya bapak, saudara perempuannya bapak. Ajdad wajadad, kakek dan nenek dari jalur bapak, dan anak-anak mereka. Kemudian anak-anak paman, anak dari jalur bapak, anak-anak paman dari jalur ibu, semuanya tercakup dalam nama kerabat. Semuanya tercakup dalam nama rahim. Maka bukanlah termasuk silaturahim syar'an, meskipun dia silaturahim dalam budaya bahasa Indonesia adalah tetangga, kawan yang tidak punya hubungan darah. Maka berkunjung ke rumah tetangga, kemudian kerabat, kemudian kawan, itu bukanlah silaturahim syar'an. Demikian juga mertua itu bukan rahim. Maka berkunjung ke rumah mertua itu tidak termasuk silaturahim. Ya, berkunjung ke rumah mertua, kemudian ke rumah ipar, itu bukan silaturahim. Karena definisi rahim tadi telah kita baca, dan itu tidak termasuk dalam definisi rahim. Kalau begitu ngantar istri, ya, sehingga kita suami berkunjung ke rumah mertua, apakah tidak berpahala? Jawabannya berpahala. Apakah tidak dapat pahala silaturahim? Jawabannya tidak dapat silaturahim. Apakah berpahala? Berpahala. Pahala apa? Pahala nemeni orang silaturahim. Pahala ngantar orang silaturahim. Pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi bukan suaminya tidak dapat pahala silaturahim, istrinya yang diantar yang dapat pahala silaturahim. Walahum hakun alaik, dan kerabat itu punya hak yang wajib anda tunaikan. Maka jika Anda tunaikan hak ini, maka itu akan menyebabkan bagi Anda kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia, dilapangkanlah rezekimu, ditundalah ajalmu di akhirat untuk ganjaran dan surga di sisi Allah. Karena Allah janjikan orang-orang yang menjalin, menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu rahim, Allah akan janjikan untuknya surga di akhirat. Sedangkan qati'atu rahim, memutus kekerabatan, fa'ya kabiratu min kabairi dzunub, maka dia di antara dosa besar. Yaitu jibul lakna yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, sebagaimana firman Allah taala di surat Muhammad ayat 22. Sebentar. Fahal asaitum, maka boleh jadi kalian in tawallaitum, in tawallaitum kalau di mukhtasar fit tafsir maknanya a'radtum anil iman billahi wa ta'atih, kalian berpaling dari iman pada Allah dan taat kepadanya. Maka jika kalian berpaling dari taat kepada Allah dan berpaling dari iman kepada Allah dan mentaatinya, maka kalian akan merusak di muka bumi, yaitu dengan kekafiran dan maksiat, dan kalian memutus ikatan kekerabatan. Kama kanat halukum fil jahiliyah, sebagaimana keadaan kalian di masa jahiliyah. Ulaika, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah jadikan mereka tuli dan Allah butakan penglihatan mereka. Itu kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Nampaknya ada khilaf tentang makna tawallaitum. Kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, tawallaitum artinya berpaling dari keimanan dan ketaatan. Kalau terjemah depan, tawallaitum itu berkuasa. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Maka jika kalian berkuasa, maka kalian punya jabatan, punya kedudukan, jadi orang besar, kalian merusak di muka bumi, kemudian lupa untuk menyambung hubungan dengan kerabat. Dan demikianlah keadaan banyak orang ya, ketika dia berkuasa, ketika dia kaya raya. Waqad tawa'adallahu, dan Allah mengancam orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan merusak di muka bumi. Allah ancam untuk mereka laknat dan untuk mereka jeleknya tempat tinggal. Maka qati'atur rahim adalah termasuk dosa besar, karena Allah melaknat orang yang melakukannya, dan laknat hanyalah ada dan ditujukan pada salah satu dosa besar. Dan dalam hadis ini kita jumpai faedah silaturahim itu menyebabkan seorang mendapatkan kelapangan rezeki, dan Allah berkahi rezekinya, Allah hamparkan, artinya Allah luaskan, dan Allah akhirkan, yaitu yu'akhar, yunsa'a yu'akhar, Allah akhirkan ajalnya. Akan tapi hal ini menimbulkan iskal, kebingungan, ya, bersama jika kita bandingkan dengan firman Allah taala, faidha ja'a ajalum, maka jika telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa minta penundaan sedikit pun, tidak pula minta bisa minta dimajukan. Dan Allah tidak akan mengakhirkan tuh satu jiwa jika telah datang ajalnya. Maka bagaimana kompromi antara ayat dengan hadis? Para ulama menjawab untuk hal ini dengan beberapa jawaban. Yang pertama, umur seseorang telah ditakdirkan tidak ditambah, tidak dikurangi, Akan tetapi jika dia menyambung rahimnya, maka Allah akan berkahi umurnya sehingga umurnya penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Sehingga yunsa'lau fi ajalihi, artinya diberkahi umurnya. Lantas umur tersebut yaitu waktu dipakai untuk kebaikan. Dan umur meskipun pendek, jika digunakan dalam kebaikan jadilah panjang. Adapun umur yang digunakan dalam kejelekan, maka dia pendek meskipun lama. Karena umur, karena dia adalah umur yang tidak ada kebaikan padanya, dan orangnya tidak bisa mengambil faedah darinya. Maka makna yunsa'lau fi atharihi, yakni fi ajalihi, bimakna dalam pengertian diberkailah umurnya, fayastaghilluhu, lantas dia manfaatkan untuk taat pada Allah. Yastaghil itu memanfaatkan dan melakukan kebaikan, maka ini menyebabkan baginya ganjaran yang besar di sisi Allah. Wa ila fal ajal, karena ajal sebagaimana ya, maka ajal itu sebagaimana Allah takdirkan di Lauhil Mahfudz tidak mungkin bertambah. Pendapat yang kedua mengatakan makna yunsa'lau fi atharihi sebagaimana zahirnya, yaitu dipanjangkan hidupnya dan panjanglah umurnya. Adapun jika dia memutus rahim, maka diputuslah umurnya, dikurangi umurnya. Sehingga hadis ini dimaknai sebagaimana zahirnya. Lantas dimaknai wahada min tartibil musababat ala asbab. Lantas dimaknai bahasanya hadis ini membahas tentang berdampaknya musabab ketika terjadinya sebab. Ya, maka hadis ini dimaknai sebagaimana makan yang sehat, kebiasaan-kebiasaan yang sehat itu sebab umur panjang. Maka silaturahim juga sebab umur panjang. Ketika kita tidak kita yakini bahasanya perilaku hidup sehat itu sebab panjang umur dan itu tidak bertentangan dengan takdir, maka demikian juga silaturahim itu sebab panjang umur dan dia tidak bertentangan dengan takdir. Ini pendapat yang kedua. Kalau ini dianggap bertentangan dengan takdir, maka kalau konsekuen jika demikian tidak boleh orang punya apa, tidak boleh orang punya anggapan perilaku hidup sehat, tidak merokok, tidak makan makanan bergizi, rajin olahraga dan seterusnya, apakah itu dianggap bertentangan dengan takdir umur? Kalau di sini di situ dikatakan tidak, ya maka di sini juga dikatakan tidak bertentangan. Cuma di sini maka sebab panjang umur itu ada sebab sebab fisik dan sebab non fisik. Sebab fisik perilaku hidup sehat. Sebab non fisik amal soleh di antaranya silaturahim. Ya karena panjangnya umur dan pendeknya umur itu dibangun di atas sebab. Maka jika dia berbuat baik kepada rahimnya dan menyambungnya, maka panjanglah umurnya. Namun jika dia putus rahimnya, maka pendeklah umurnya. Dan Allah telah mentakdirkan itu semua. Allah telah takdirkan dia menyambung rahim, maka panjanglah umurnya. Dan Allah takdirkan yang lain itu memutus rahimnya, maka pendek umurnya. Sehingga hadis ini sebagaimana zahirnya, wallahu ja'ala, dan Allah jalla wa alam menjadikan segala sesuatu itu dibangun di atas sebabnya. Di antaranya menjelaskan dengan penjelasan yang kedua adalah Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar. Pendapat yang ketiga mengatakan makna yunsa'ulahu fi atharihi, yang dimaksud dipanjangkan umur adalah adzikrul jamil, dikenang dengan kenangan indah oleh manusia setelah wafatnya. Ba'da wafati, setelah wafat disebut-sebut, dibahas, dikenang, dan yang terkenang adalah yang positif. Maka karena dia senantiasa disebut-sebut dengan sebutan yang positif, ka'annahu mu'ammarun, seakan-akan dia berumur panjang, seakan-akan dia hidup di tengah-tengah manusia padahal dia sudah meninggal dunia. Demikian juga sanjungan untuknya. Wa bi dzikri fil khair daiman, maka dengan dia dikenang dan disebut-sebut, daiman selalu dalam kebaikan, seakan-akan dia hidup. Oleh karena itu penyair mengatakan, asil li nafsika fi hayatika dzikra, fa dzikru lil insani umurun tsani. Berbuat baiklah untuk dirimu sendiri ketika engkau hidup, maka baikkanlah adzikra, kenangan. Karena disebut-sebut dan dikenang untuk seseorang adalah umurnya yang kedua. Pendapat yang keempat, bahasanya yang dimaksudkan adalah diberikan padanya bidhuriyah salihah, keturunan yang salihah, mendoakan kebaikan tentunya setelah matinya, sehingga seakan-akan dia muammar, berumur panjang, seakan-akan dia masih hidup karena keturunannya mendoakannya, seakan-akan dia adalah mutawasilul umri, umurnya senantiasa bersambung dan bertambah karena doa anak keturunannya untuknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ibnu Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salatin, kecuali karena tiga hal, sedekah yang mengalir pahalanya. Dan sedekah jariah itu mencakup dua hal, yang pertama wakaf yang diambil manfaatnya, yang kedua adalah sedekah orang-orang atas nama dirinya dan diniatkan untuknya. Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya, dan ketiga adalah amalan anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu tertundanya jejak atau ajal karena keberadaan keturunan yang salihah, maka jika dia sambung rahimnya, Allah akan berikan badannya keturunan yang salihah, keturunan yang baik, mendoakan kebaikan untuknya setelah dia meninggal dunia, sehingga seakan-akan dia masih hidup dan belum mati. Kemudian memutus rahim adalah termasuk dosa besar. Dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke jannah, ke surga, qati'un ayani qati'at rahimin, yaitu orang yang memutus kekerabatannya. Muttafaqun alaihi. Penjelasannya, tidak akan masuk surga qati'un, telah ditafsirkan maknanya adalah memutus kekerabatan, dan ini adalah ancaman keras. Ditambah firman Allah Ta'ala, mereka telah orang-orang yang Allah laknat dan Allah tulikan pendengarannya. Dan firman Allah Ta'ala, mereka-mereka itulah untuknya laknat dan untuknya tempat tinggal yang jelek. Maka memutus kekerabatan adalah salah satu dosa besar. Dan di antara ancaman al-warid berkaitan fiha dengan memutus kekerabatan adalah orang yang memutus kekerabatan tidak akan masuk surga. Dan ini adalah bagian dari bab ancaman. Dan bukanlah maknanya orang yang memutus kekerabatan itu kafir, akan tapi maknanya adalah dia tidak masuk surga, bahkan diazab di neraka karena sebab putus kekerabatan. Karena putus kekerabatan salah satu bentuk dosa besar. Dan pelaku dosa besar itu akan diazab di neraka, dan dia tidak akan masuk ke surga min awali wahlatin, sejak pertama kalinya. Namun tertunda masuknya ke surga karena diazab di neraka terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan darinya setelah itu. Falhasil, kesimpulannya, bukanlah makna hadis dia kafir, atau makna hadis di atas dia tidak akan masuk surga sama sekali, namun maknanya tidaklah dia masuk surga di awal pertama kalinya, kemudian akan disiksa di neraka seperti pelaku dosa besar alladzina warada fi hakim, yang terdapat tentang mereka al-wa'id, ancaman neraka. Maka mereka diancam dengan masuk neraka, ma'ana padahal mereka adalah muslim dan mukmin. Maka dia masuk neraka dukhulan mu'akotan, ya, sementara, bukan selamanya. Ini yang dimaksud dengan layi dukhulul jannata. Kemudian bagaimana bentuk riil silaturahim? Silaturahim terwujud dengan menafkahi kerabat, jika kerabat tersebut fakir, berbuat baik kepadanya. Kemudian terwujud dengan berkunjung ke rumahnya, wa mu'anasatuhu, dan ngobrol-ngobrol untuk menyamankan diri dengannya. Maka silaturahim terwujud dengan berbagai macam bentuk kebaikan berupa ucapan ataupun perbuatan adalah silaturahim. Boleh jadi dengan harta, boleh jadi dengan perkataan yang menyenangkan, boleh jadi dengan kunjungan ke rumah, dan boleh jadi bil-i'anah dengan melakukan apa yang jadi kepentingannya dan manfaat baginya. Semuanya bagian dari silaturahim. Catatan kaki satu dari Salman ibn Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada miskin adalah sedekah, sedekah kepada kerabat yang miskin adalah dua pahalanya, sedekah dan pahala silah. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di Sarah Riyadhus Shalihin tentang bentuk riyad silaturahim. Dan silaturahim itu adalah bima jara bil urfu, menurut yang berjalan dalam budaya masyarakat masing-masing. Dan dipraktekkan, diikuti oleh banyak orang. Karena silaturahim tidaklah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak pula hadis. Apa nauknya, apa jenisnya? Maka ada jenis, ada nauk. Maka jenis itu bagian yang lebih besar. Bagian yang lebih besar bawahnya itu nauk. Maka makhluk Allah ada dua jenis, misalnya makhluk hidup dan benda mati. Nah, maka ini jenis. Nanti makhluk hidup ada manusia, itu namanya nauk. Manusia namanya nauk. Manusia, nah, ini namanya person, ain, individu. Maka tidak dijelaskan jenisnya, tidak pula nauknya, tidak pula kadarnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikatnya dengan hal tertentu, namun Nabi melepasnya. Oleh karena itu, acuan dalam masalah silaturahim adalah urf. Maka apa yang telah budaya berjalan itu adalah silah, maka itu silah. Dan manakala ta'arofa alaihi annasu, manusia telah terbiasa menilai bahasa ini, memutus kekerabatan, maka itulah memutus kekerabatan. Dan tadi kerabat yang seperti apakah yang wajib disambung? Maka di Tawdi al-Ahkam Sarabulun Maram disampaikan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, kerabat yang wajib disambung hanyalah mahram saja. Enggak mahram, anak paman, anak bibi, enggak wajib disambung. Pendapat yang kedua, ahli waris. Yang bukan ahli waris, maka tidak wajib menyambungnya. Pendapat yang ketiga, semua kerabat. Semua yang tergolong kerabat. Dan dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, semua kerabat itu adalah semua orang yang punya, yang antara kita dengan dia punya hubungan darah maksimal sampai kakek keempat. Kakek keempat ke bawah semuanya itu kerabat. Definisi kerabat semacam itu disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di banyak tempat di tafsirnya. Di antaranya ketika tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177, dawil qurba tentang kerabat, menunaikan hak kerabat. Dawil qurba artinya ashabul qurabah wal murad qurabatul mu'ti wa batabi qibla kulli asnaf di al-hakum akad. Wa qad dzakaru annal qurabata ma jama'a bainaka wa bainahum al-jaddu rabi'. Dan mereka para ahli nasab atau para ulama menyebutkan bahwasanya kerabat adalah orang yang antara Anda dengan mereka punya hubungan darah sampai kakek nomor 4. Ini sampai kakek nomor 4 bapak, kemudian kakek 1. Ini kemudian bapaknya kakek 1, kakek 2. Ini bahasa Jawanya Mbah Buyut. Ini kemudian ini kakek nomor 2 bapaknya lagi. Kakek nomor 3 bahasa Jawanya Canggah. Ini Mbah Canggah. Kakek nomor 3 masih naik lagi ke kakek nomor 4, Wareng bahasa Jawanya. Maka kakek keempat Mbah Wareng turun ke bawah, semuanya itu korobat, itu kerabat. Maka pendapat ketiga mengatakan semua kerabat. Dan yang dikuatkan di Tawdi Al-Ahkam Sarabulul Maram yang betul adalah pendapat ketiga, semua kerabat. Banyak sekali, banyak sekali. Maka kalau pakai definisi kerabat itu sampai kakek keempat, maka idealnya seorang itu hafal nama kakeknya sampai kakek nomor 4, sehingga dia bisa menyambung kerabatnya, tahu kerabatnya siapa saja, kenalan sama orang. Oh, ternyata ketemu di kakek nomor 3. Kenapa? Oh, ternyata ketemu di kakek nomor 4. Ini karena untuk mengamalkan dan menunaikan hak kerabat. Ya. Dan definisi kerabat sampai kakek nomor 4. Berarti kita perlu hafal nama kakek itu sampai nomor 4. Ya. Kemudian di catatan kaki disampaikan wali masjid minal fawaid, dan untuk tambahan faedah seputar pentingnya silaturahim, disarankan untuk membaca kitab judulnya Silaturahim Dhuwabit Fiqhiyah wa Tatbiqatul Mu'asirah karya Sahibul Fadilah Sifat Ibn Suraiyah Ibn Abdul Aziz An-Nughaimisi wa Faqahullah, terbitan Darul Minhaj bi Riyadh. Jadi antara, dan ini adalah mungkin buku lengkap bagus sekali tentang bab silaturahim. Ini judulnya Silaturahim Dhuwabitul Fiqhiyah wa Tatbiqat al-Mu'asirah. Di antara faedah buku ini, di buku ini penulis menyimpulkan bahasanya silaturahim itu ada dua macam. Silaturahim yang hukumnya wajib dan silaturahim yang hukumnya sunnah. Ini silaturahim hukumnya wajib, siapa yang tidak menyambung maka berarti dosa. Ya, silaturahim hukumnya sunnah, ya berarti kalau tidak disambung tidak dosa. Disambung lebih baik. Maka silaturahim yang hukumnya sunnah pada orang-orang ini, ya, ya kenal kemudian punya hubungan bagus. Tidak. Ya, itu enggak apa-apa. Tidak berdosa. Kata beliau silaturahim yang hukumnya wajib adalah silaturahim dengan kerabat yang masih mahram. Dan jika kerabat itu bukan mahram, maka itu silaturahim yang hukumnya sunnah. Sampai tadi kalau kita hubungkan dengan Ibnu Taimin, sampai kakek nomor 4 yang bukan mahram, yang status jalurnya bukan mahram, itu menyambung hubungan dengan mereka hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Namun yang statusnya masih mahram, ya, maka hukumnya wajib. Nah, kemudian 6 hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bughairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mana'a wa hati, mencegah dan tidak mau memberi apa yang menjadi keharusan, kewajiban, wa hati dan meminta sesuatu yang bukan haknya. Wa karihalakum, dan Allah tidak suka kalian itu kila waqal kathrata su'al, banyak bertanya atau banyak meminta, itu atan mal, menelantarkan harta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, disebutkan dalam hadis ini tiga hal yang haram dan makruh. Yang pertama, duha kepada ibu. Yang dimaksud dengannya adalah maksiat duha kepada ibu. Li'anal walidain, karena orang tua adalah kerabat yang paling dekat. Maka silaturahim, maka menyambung hubungan dengan orang tua adalah silah yang paling ditekankan. Maka silaturahim yang paling silaturahim adalah berbakti sama orang tua. Dalil-dalil tentang silaturahim itu termasuk di dalamnya orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada dua orang tua, demikian juga dengan kerabat. Maka seorang dalang memulai dengan bapak dan ibunya, berbuat baik kepada keduanya dengan menafkahi bapak dan ibunya. Dan menafkahi orang tua, bapak dan ibu itu wajib bagi anak, dengan syarat anak kaya dan orang tua miskin. Anaknya kaya punya kelebihan harta dan orang tuanya miskin. Maka dalam kondisi ini anak wajib menafkahi bapak dan ibunya. Boleh jadi miskin karena tidak punya harta, atau miskin karena tidak bisa kerja. Boleh jadi karena sudah terlalu sepuh, tidak bisa kerja, dia tidak punya pensiunan dan, atau yang lain, maka dia tidak punya harta. Maka anak wajib menafkahi. Sayang dengan orang tua, wal'adfi, kemudian menyambung hubungan dengan orang tua, berkata-kata yang menyenangkan, tidak menyakiti keduanya. Karena hak orang tua itu posisinya setelah hak Allah. Dan durhaka dengan dua orang tua adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Disebut ibu secara khusus karena hak ibu itu lebih besar. Wa ila fal walid, dan maka bapak pun juga punya hak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Akan tetapi disebutkanlah ibu di sini secara khusus li akadiyati haqqiha, karena ditekankannya hak ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapakah orang yang aku berbuat baik kepadanya? Nabi katakan ibumu. Sumaman kemudian siapa? Ibumu. Sumaman kemudian siapa? Ibumu. Sumaman kemudian siapa? Barulah Nabi katakan ayahmu. Maka di kali yang keempat, barulah Nabi katakan ayahmu. Karena ibu itu kosat menghadapi capek dan kesusahan. Lebih berkaitan dengan anaknya lebih banyak daripada bapak. Kosat yang pertama, dia menghadapi kesusahan kehamilan. Wama fi min masaqah, kesulitan karena hamil. Perutnya mulas-mulas, sering muntah dan sebagainya, terutama di awal-awal kehamilan. Demikian juga masaqah, min masaqah wa ta'arud lil amrad, dan menyebabkan berbagai macam penyakit gara-gara hamil. Maka ada penyakit ini dan itu, ada keluhan ini, itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, qasat al-wiladah, dia menghadapi kesusahan untuk proses melahirkan. Wa ma fiha minal khatar, dan bahaya ketika melahirkan. Yang ketiga, qasat, dia mendapatkan kesusahan karena menyusui dan memelihara bayinya. Wa ma fiha, dan apa yang terjadi padanya berupa kesusahan dan capek, capek begadangan, capek gendong dan seterusnya. Dari tiga ini bapak cuma membersamai di watarbiyah, memelihara. bantu gendong itu pun cuma bantu, bantu momong. Ya, itu pun kalau enggak cuek sama istrinya. Itu pun kalau suaminya suami yang peduli. Fayaqasat, maka ibu itu mendapatkan kesusahan lebih banyak daripada bapak. Oleh karena itu hak ibu itu lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik pada dua orang tuanya. Ibunya telah kemudian mengandungnya lemah, ditambah lemah, dan menyusuinya sampai dia berumur 2 tahun. Dan waqala jalla azza wa jalla, dan kami wasiatkan pada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibunya mengandungnya kurhan, kesusahan, dan melahirkannya kurhan juga susah, hamil plus menyusui totalnya 30 bulan. Maka ibu kesusahan lebih banyak daripada bapak, maka haknya lebih besar. Sila menyambung hubungan baik dengan ibu itu alzam, lebih wajib dan lebih ditekankan. Dan bapak juga punya hak, akan tapi dia kosa menghadapi capek untuk mencari rezeki untuk anaknya, dan kerja wasa'i alaihi untuk kepentingan anaknya. Dan anak ketika itu masih qasirun, belum bisa apa-apa dan lemah. Maka al-walid, bapak capek bepergian, ya ta'arad, menghadapi lil akhtar, kemungkinan bahaya-bahaya, mencari rezeki untuk anaknya dan menafkahi anaknya, maka dia punya hak. Wal-walid aidan, dan bapak juga sayang dengan anaknya, mencintai anaknya dengan cinta yang besar, kemudian simpati atau menyambung hubungan dengan anaknya, maka dia juga punya hak, akan tapi hak ibu lebih banyak. Oleh karena itu maka ibu disebutkan secara khusus dalam hadis ini. Dan Allah mengharamkan durhaka dengan ibu dengan berbagai macam bentuk durhaka. Boleh jadi bentuk durhakanya tidak mau menafkahi ibu, padahal ibunya itu berhak dan wajib untuk dia nafkahi. Ibunya tidak punya harta, tidak bisa kerja karena sudah tua, dan anaknya tidak ingat, tidak mau menafkahi. Maka ini anak durhaka. Atau kemudian durhaka dengan ibu dengan kata-kata yang keras, atau durhaka ibu dengan tidak memenuhi permintaan ibu ketika dia meminta hajatan, satu kebutuhan. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, maka jika sampailah orang tua indaka di rumahmu al-kibar, usia tua salah satunya atau dua-duanya, maka janganlah kau katakan kepadanya uff. Uff artinya atadujar, aku bosan. Bosan, bolak-balik disuruh ibu misalnya. Janganlah kau bentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janahal dhulli, tawadu'lah kepada lahuma, pada dua orang tua. Meskipun kemudian anak lebih pintar, lebih berilmu, lebih tinggi jabatannya dan seterusnya, tawadu'lah sama orang tua. Minarrahmah, karena sayang. Dan doakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Namun ibu itu lebih besar haknya dari bapak, itu dalam masalah albir, dalam masalah silah, dalam masalah khidmah, servis dan layanan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, dia katakan bahasanya ibu itu lebih didahulukan daripada bapak fil khidmah, dalam pelayanan. Kemudian dan bapak itu lebih didahulukan daripada ibu lebih didahulukan daripada ibu dalam ketaatan. dalam ketaatan, yaitu ketaatan yang non khidmah. Ketaatan yang tidak berkenaan dengan khidmah, dengan pelayanan dan servis. Kalau kemudian ya, bapak dan ibu misalnya bercerai, kemudian sama-sama minta hidupnya sendiri-sendiri, kemudian minta ke anaknya untuk datang dalam rangka untuk bantu-bantu khidmah, maka ibu didahulukan. Maka ibu didahulukan. Namun dalam ketaatan yang bersifat pemikiran, ya, ketika ya, anak itu bingung, ada dua pilihan calon atau ada dua pilihan pekerjaan, ya, dia bingung, kemudian minta saran orang tuanya. Bapak mengatakan ambil saja pekerjaan A. Ini sama-sama diterima. Ya, sama-sama diterima. Maka namun sama-sama bingung. Maka minta saran sama bapak, bapak bilang ambil A. Ibu bilang ambil B. Maka yang dimenangkan adalah ya, saran bapak. Maka yang dimenangkan saran bapak. Ada dua pilihan calon. Bapak bilang cocoknya A. Nah, ibu bilang nah, ya, cocoknya menantu ibu itu B. Nah, ya, maka yang di maka yang dimenangkan adalah pilihan bapak. Tapi kalau khidmat, ibu minta pijet, bapak juga minta pijet, enggak bisa dinego. Nah, maka ibu yang menang. Ibu yang menang. Kalau babnya bab khidmah. Kalau babnya bab khidmah. Dan jika babnya adalah bab taat bukan khidmah, non khidmat, maka bapak yang lebih dimenangkan. Wa wa'dul banat. Wa'dul banat, mengubur perempuan, anak perempuan hidup-hidup, ini dikenal di masa jahiliyah. Mereka menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup sampai mati di bawah tanah, khasyatul'ar, karena takut aib. Yakhshawna, mereka khawatir anak itu akan menyeret atau menimpakan pada orang tuanya aran, hal yang memalukan. Maka mereka tidak suka anak perempuan dengan rasa tidak suka yang sangat besar. Yang ini mendorong mereka untuk membebaskan diri dari anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika salah satu mereka orang jahiliyah diberi kabar bil unsa, kalau punya momongan perempuan, dhalla, jadilah wajahnya menghitam, wawa kadim, dan dia marah. Dia sembunyi minal qawmi, dari tetangga dan kawan-kawannya, min su'i mabusi rabih, karena betapa jeleknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayum sikuhu, apakah dia pertahankan anak perempuannya, alahunin, dalam keadaan hina, am yatu suhu fitro, ataukah kemudian dia masukkan ke dalam, ataukah dia kubur di tanah. Alasa amah yahkumun, betapa jeleknya putusan yang mereka ambil. Yadusuhu fitrah, di Al-Muhtafir fi Tafsir, artinya yaiduha, memendamnya hidup-hidup. Maka betapa jelek putusan yang mereka ambil. Apa itu yang dimaksud putusan yang mereka ambil? Jadi Al-Muhtafir fi Tafsir, betapa jeleknya putusan orang-orang musyrik, di mana mereka berikan untuk orang mereka apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak suka anak perempuan. Orang-orang musyrik itu mengatakan Allah punya anak perempuan, itulah para malaikat. Maka betapa jeleknya putusan mereka. Yang tidak mereka sukai, mereka berikan untuk Allah. Maka jika lahir untuknya anak perempuan, dia tidak menyukainya, lantas dia berada dalam dua pilihan. Dia pertahankan ala qaidil hayati dalam keadaan hidup, fidil dalam kehinaan dan kehinaan, atau dia makam atau dia kubur di bawah tanah, hidup itu lantas mati. Allah Ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Mau'udatu artinya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Maka ini diantara perilaku jahiliyah, sebagaimana mereka membunuh anak, baik yang laki-laki ataupun perempuan, karena takut miskin. Takut miskin artinya belum miskin. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq, janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Artinya belum miskin, masih kaya. Cuma takut kalau tambah anak, maka anak ini akan mengurangi jatah berasnya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang ngasih rezeki sama anakmu dan pada dan ngasih rezeki sama kamu. Dan Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin. Kalau ini kasus yang berbeda. Dan miskin kemudian tambah anak, akhirnya anaknya dibunuh. Ya, karena miskin itu berarti orang tuanya yang kesusahan rezeki, maka Allah katakan nahnu narzuquhum, kami yang ngasih kamu rezeki padamu wahai orang tua, wa iyahum dan mereka anak. Kalau di ayat sebelumnya narzuquhum, kami yang ngasih rezeki sama anak, wa iyakum dan sama dirimu wahai para orang tua. Maka disebutkanlah anak narzuquhum karena orang tua ini masih kaya. Orang tua ini masih kaya. Dan dia takut ketika tambah anak, anak ini ngurangi rezekinya, ngurangi berasnya. Maka didahulukan narzuquhum, kami yang ngasih rezeki sama anakmu. Nah kalau Al-An'am 151 ini min imlaq, orang tuanya sudah miskin dan tambah anak, kemudian dia dia bunuh anaknya. Maka Allah katakan nahnu narzuqukum, yang ngasih rezeki kamu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dirimu. Dan mereka, maka mereka membunuh anak karena khawatir miskin, karena mereka berusaha kepada Allah dan tidak mengimani kalau Allah jika menciptakan satu jiwa, Allah ciptakan rezekinya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satupun hewan melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Lianu, karena mereka tidak punya iman, oleh karena itu hal itu mendorong mereka untuk membunuh anak karena takut miskin. Wahada, dan inilah yang disebutkan saat ini, dan diadakala berbagai macam muktamar min tolak menuntut tahdidul nasal KB, pembatasan kelahiran karena takut banyaknya anak. Kenapa kalau banyak kelahiran, banyak populasi penduduk, tasyahu al mawarid, maka nanti pendapatan negara, mereka pelit dengan mawarid, pendapatan negara. Nanti pendapatan negara tidak cukup untuk mikul jumlah anak penduduk sekian banyaknya. Dan nanti maka mereka pelit dengan mawarid dan berkuranglah rezeki, karena mereka tidak beriman pada Allah dan tidak meyakini bahwasanya rezeki di tangan Allah. Dan bahasanya jika Allah ciptakan satu jiwa, Allah takdirkan rezekinya. Dan banyak anak itu ada padanya kebaikan. Karena jika ada banyak anak, maka akan ada banyak al-intaj, produksi, kegiatan produksi yang dilakukan. Dan akan banyak orang-orang yang bekerja, para pekerja, dan banyak al-muntijun, orang-orang yang melakukan aktivitas produksi. Itu realitanya, karena semakin banyak, maka orang semakin kreatif dalam dalam profesi dan pekerjaan. Dan ini adalah al-aksi, kebalikan apa yang mereka yakini. Maka banyaknya anak padanya jadi sebab kekuatan umat. Maka jika umat itu banyak dan banyak bilangnya, maka dia akan kuat, adapun sedikit maka dia lemah. Di tengah-tengah umat yang lain. Falhasil, maka kesimpulannya, maka ini adalah agama jahiliyah, yaitu membunuh anak karena takut fakir, membunuh anak perempuan karena takut aib. Dan ada kelompok yang ketiga, membelih anak mendekatkan diri pada berhala untuk sesaji. Wakata lika zina lika thiriminal musyrikin, dibuatlah indah untuk banyak orang-orang musyrik, kotla awlatihim syurka'uhu, dinampakkan indah membunuh anak. Siapa yang membuat nampak indah? Syurka'uhu, sekutu-sekutu mereka, untuk membinasakan mereka dan untuk mencampur adukkan agama mereka. Demikian juga Allah firmankan dan mereka jadikan mimma dha'a minal arsi wal an'am, apa yang dihasilkan oleh kebun dan binatang ternak, nasiban satu bagian untuk berhala. Mereka mengatakan ini untuk Allah, demikian anggapan mereka, dan ini untuk berhala-berhala mereka. Al-An'am 136. Ya, maka mereka jadikan bagi Allah mimma dari apa yang zara'a Allah ciptakan berupa kebun dan binatang ternak, nasiban satu bagian. Mereka katakan ini bagian ini untuk Allah, demikian anggapan mereka, dan ini untuk sekutu-sekutu mereka, yaitu untuk berhala-berhala mereka. Maka mereka mendekatkan diri pada berhala dengan berbagai macam kurban. Ya, hal yang upaya untuk mendekatkan di antara nyembelih anak atau nyembelih binatang ternak. Kemudian yang ketiga yang Nabi larang, man'an wahati. Maka Allah harapkan al-man'a. Man'a artinya mencegah harta dan tidak mau menafkahkannya. Maka mereka mengumpulkan harta kemudian pelit. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk amar bil infak al-wajib, memenuhi infak yang wajib dan infak yang mustahak, dengan menafkahi diri sendiri, kerabat dan orang yang membutuhkan, dan berinfak di jalan Allah dengan sedekah, tabarruat, berbagai macam donasi. Wa akadu dzalika, dan lebih ditekankan lagi adalah mengeluarkan zakat. Sebagian orang tidak mengeluarkan zakat karena pelit dengan hartanya. Maka man'an artinya tidak mau menyerahkan apa yang Allah wajibkan pada dirinya berkenaan dengan hartanya. Had, meminta harta dari arah manapun, dengan cara apapun dia mendapatkan harta tersebut, baik haram ataupun halal. Al-Mu'im, yang penting dia mengumpulkan harta. Fawwa, maka dia mengumpulkan harta kemudian pelit. Artinya man'an wa nahatin itu jamu' manu'. Jamu' rajin mengumpulkan harta tanpa peduli halal haram. Setelah itu manu' sangat pelit. Bagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'arij? Ayat 15. Kala sekali-kali tidak, innaha ladha. Artinya tidaklah keadaan sebagaimana angan-angan pendosa itu. Ada innaha ladha, itulah api akhirat yang menyala-nyala. Naza'atan disyawa, yang api tersebut memisahkan kulit kepala. Faslan syadidan, dengan pemisahan yang keras, karena sangat panasnya dan sangat menyala. Maka mengkelupas lishawa jildat ra'si, kulit kepala. Tada'u man adbara wa tawalla, dia menyeru orang yang berpaling ke belakang dan berpaling. Maka dia menyeru orang yang berpaling dari kebenaran dan menjauh darinya. Wa jama'a fa'aw'a, ay wa jama'a al-mala, mengumpulkan di situ, mengumpulkan harta. Fa'aw'a wa dhanna bil infaqi, pelit untuk diinfakkan di jalan Allah. Innal insana khuliqa halu'a, biasanya manusia terciptakan dengan kondisi sangat rakus. Jika dia tertimpa kejelekan, jazua keluh kesah. Jika mendapatkan kebaikan, dia pelit. Jama'a fa'au'a, artinya dia kumpulkan harta. Fa'au'a artinya aghlaqa alaihi, dia gembok untuk dirinya. Tidak dia infakkan sedikit pun karena pelit. Allah haramkan ini. Di hadis, nanti pada hari kiamat seorang akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menafkahkannya. Kemudian yang keempat, tidak suka kila waqal. Kari hadis ini semisal dengan harma, mengharamkan. Karena memakruhkan di sini artinya mengharamkan. Ya, maka dalam bahasa Al-Quran, makruh itu haram. Dalilnya surat Al-Isra, kullu dhalika, itu semua, karena sayuhu kejelekannya, menurut Rabbmu makruha makruh, tidak disukai, artinya muharraman haram. Maka makna Allah benci hal itu, artinya Allah mengharamkannya. Kila waqala, kiala fi'il madi, waqala fi'il madi. Maknanya sebenarnya seorang itu hamuhu yang dia pikirkan adalah menyebar-nyebarkan berita, share berita. Sehingga tidak tahu itu nama grupnya apa, pokoknya semuanya di-share berita. Nah, itu hobinya. Hamuhu yang ada dalam pikirannya adalah talaqil akhbar, mendapatkan berita, tanya tentang berita, kemudian menyebar luaskan berita. Sampai tidak kenal tempat. Di semua tempat, di semua grup yang tidak ada hubungannya dengan berita pun dia bagikan berita. Malahu syughlun, dia tidak punya kesibukan kecuali maqala fulanun wa fulanun. Ya, apa komentar fulan, pengamat politik ini dan itu. Wa fulan, ya, semalam acara ILC apa isinya, nah itu yang dipikirkan. Nah, siapa ngomong apa, nah. Ya, gimana kontak tokoh ini, tokoh itu saja. Yang seringkali itu ditasabutin tanpa ya tasabut memastikannya. Kalau itu komentar si A atau si B, waqad yakunu kadiban, dan berjadi itu dusta. Di hadis disampaikan, cukuplah seorang itu berdosa ketika menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanda bagus Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Maka janganlah seorang itu menyibukkan diri dengan kila waqal dan banyak ngomong. La siyama lebih-lebih lagi jika dalam banyak ngomong tersebut tahrish, ya, provokasi, wa ifsad bainan nas, dan merusak hubungan di antara manusia. Ini termasuk dosa besar. Demikian juga termasuk dalam ini adalah orang-orang yang cari-cari kesalahan ulama dan menyebarkannya. Ya, qala fulan kada, fulan mengatakan demikian, wa kada, dan demikian. Ya, udda alai bi kada, disanggah dengan demikian, dalam rangka al-iqa, menjatuhkan permusuhan di antara orang yang berilmu. Dan ini adalah termasuk hal yang haram yang paling besar. Maka seorang tidak boleh mencari-cari berita dan perkataan kemudian menyebarluaskannya. Ya, namun dalam dia ia telah kau mendapatkan dan meriwayatkan men-share satu hal yang maslahat. Wa makana fi khairun, apa yang terkandung padanya kebaikan. Dia tinggalkan yang tidak ada kebaikan padanya berupa perkataan yang sia-sia. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang beriman jika datang pada kalian orang yang fasik dengan membahas satu berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasannya. An, jangan sampai tusibu kau timpakan pada sekelompok orang karena sebab kebodohan, kau timpakan bencana, maka jadilah engkau nadimin menyesali apa yang telah engkau lakukan. Kasratu soal itu bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan, banyak meminta bisa juga banyak bertanya. Maka Allah membenci kasratu soal, yaitu soal fil mal, meminta harta, kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Maka ada seorang itu tidak meminta harta orang lain illa kecuali indal haja, ada kebutuhan. Lantas meminta sesuai dengan kebutuhannya, karena li'anal mas'alata, karena ngemis itu haramun haram kecuali kondisi darurat. Dan Nabi berikan keringanan, biha boleh ngemis dalam tiga keadaan. Yang pertama, seorang yang tertimpa jaihatun, bencana pada hartanya sehingga ludes semua hartanya, maka dia boleh ngemis sampai dia mendapatkan penegak kehidupannya atau penutup li'adil jaihah, bencana ini. Yang kedua, orang yang memikul hamala gharamatan sebagai tahamalah hamalatan gharamatan, karena dia terkena denda. Walaysa indahu laha wafa'un, dan dia tidak punya wafa' untuk melunasi denda tersebut. Atau anau yusli, ataukah dia mendamaikan di antara manusia, kemudian dia menanggung beban li'ajlil islah, dalam rangka mendamaikan dua kampung atau dua suku. Maka dia boleh ngemis sampai dia cukupi hadil ghoramah, denda tersebut. Maka yajuzulahu, boleh baginya. Maka dalam kebiasaan orang Arab, ketika ada dua kabilah ribut, ini siapa yang membunuh, dan saling tuduh, ya, maka ada orang-orang yang kemudian berinisiatif dalam kebaikan. Kemudian orang tersebut mengatakan, jangan sampai ribut, diat orang ini saya yang pikul, diat orang ini 100 ekor unta untuk orang ini saya yang pikul. Maka sampai ludes hartanya untuk ahli itu, maka orang ini boleh ngemis. Kemudian orang ketiga adalah orang yang tertimpa jatuh miskin, ya, tertimpa lapar, maka dia boleh meminta sampai mendapatkan sadar dan terpenuhnya min aisin, kehidupan, penghidupan semayung bisa, kemudian dia berhenti ngemis. Dan yang lainnya, ya, sedangkan yang selain tiga hal itu tidaklah la tahilu, tidaklah halal al-masalatu ngemis, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka jika demikian, banyak soal di sini tentang harta, banyak meminta. Demikian juga soal fi masailil ilmi, tentang seputar ilmu, ya, berarti banyak bertanya. Maka janganlah seorang itu banyak bertanya, hendaklah dia bertanya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Jika aradat lahu muskilatun, jika dia menjumpai satu hal yang membingungkan, maka adalah dia tanyakan jika membingungkan, ya, baginya satu permasalahan. Adapun bertanya tentang berbagai hal yang tidak diperlukan atau tidak biwakiatin riil, namun itu adalah fardiyat, prediksi, iftiradiyat, sama fardiyat prediksi, iftariyat pengandaian, maka jangan tanyakan hal-hal ini. Jangan pula banyak bertanya pada ulama dalam rangka menyusahkan mereka dan ngetes mereka. Karena sebagian orang ingin mengetes seorang ulama dengan banyak bertanya kepadanya dalam rangka membuat dia tidak bisa menjawab. Maka janganlah sempitkan, susahkan seorang ulama dengan pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Dan jika Anda mau ingin bertanya, maka baguskanlah redaksi kalimat tanya. Ada kemudian menyapa, ada kemudian terima kasih dan seterusnya. Maka jangan susahkan orang yang berilmu dengan pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Dan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, fa'asin, susulah dengan baik redaksi pertanyaan. Sampaikan dengan adab, labi jafa, bukan dengan kurang ajar. Fakat suatu saat maka banyak bertanya, baik dalam harta atau dalam ilmu atau dalam perkara ada, ini semuanya mimba bil abas, satu hal yang sia-sia. Maka aku memohon sesuai dengan kadar apa yang jadi kebutuhan berupa harta, atau is'al, bertanyalah sesuai dengan apa menjadi kebutuhan berupa meminta harta atau ilmu atau perkara ada yang Anda inginkan. Di balik hal tersebut, maslahat bagi Anda atau maslahat bagi yang dimintai, maka tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.